نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Kita telah menyelesaikan syarat keempat, yaitu istiqbalul qiblah dengan dua perkecualian yang terakhir kita bahas, yang gugur darinya persyaratan menghadap kiblat. Yang pertama, tidak mampu menghadap kiblat. Yang kedua, musafir, salat sunnah ketika sedang dalam perjalanan, melaju dalam perjalanan, dalam safar. Maaf, semoga tidak sudah kita bahas secara lengkap. Nah, sekarang kita beralih ke syarat kelima. Kata al-imam Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di Sa'di rahimahullah, ومن شروطها النية ومن شروطها النية di antara syarat sahnya salat adalah niat. Jadi kita akan mempelajari masalah niat yang merupakan syarat yang kelima dari syarat-syarat sahnya salat yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah. Pembahasan pertama adalah makna niat dan hakikatnya. Makna niat dan hakikatnya. Niat secara makna bahasa artinya al-qasdu. An-niyatu secara makna bahasa, tinjauan makna bahasa luah, maknanya adalah al-qasdu. Al-qasdu maksud, artinya maksud. An-niyatu hiya al-qasdu, yaitu maksud. Itu makna bahasanya. Adapun niat secara makna istilah dalam syariat, sebagai satu istilah dalam syariat ini, ya, niat didefinisikan oleh Ibn Utsaimin rahimahullah. Ana angkat definisi Ibn Utsaimin, mewakili yang lainnya. Dalam Asy-Syarh Al-Munti', al-azmu ala fi'lil ibadati taqarruban ila Allah. Al-azmu ala fi'lil ibadati taqarruban ila Allah. Ini definisi niat sebagai istilah dalam syariat. Menurut Ibn Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarh Al-Munti', al-azmu, al-azmu bertekad. Al-azmu artinya apa? Tekad. Tekad ala fi'lil ibadati, untuk mengerjakan suatu ibadah. Tekad untuk mengerjakan suatu ibadah. Al-azmu ala fi'lil ibadah, tekad untuk mengerjakan suatu ibadah. Taqarruban, dalam rangka mendekatkan diri. Taqarrub, dalam rangka mendekatkan diri. Ilallah, kepada Allah. Taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Tekad untuk mengerjakan suatu ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Al-azmu ala fi'lil ibadati taqarruban ilallah. Dihafalkan ya. Niat secara makna bahasa al-qasdu, maksud. Secara makna istilah Al-azmu ala fi'li al-ibadati taqurruban ila Allah. Tampak jelas dari makna niat yang disebutkan, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah, tampak bahwa niat itu amalan kalbu, amalan hati. Ya, letaknya dalam kalbu. Tidak ada kaitannya dengan lisan. Tidak ada kaitannya dengan lisan. Karena qasd, maksud, azm, tekad itu amalan hati, kalbu. Tidak ada kaitannya dengan lisan. Barang siapa memaksudkan suatu perkara, bertekad atas suatu perkara, berarti dia sudah meniatkannya. Diucapkan atau tidak. Oleh karena itu, melafadzkan niat dengan lisan, melafadzkan niat dengan lisan, tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada ibadah apapun. Pada ibadah apapun tidak ada tuntunannya. Sehingga hal itu tergolong bid'ah yang tercela. Melafadzkan niat tergolong bid'ah yang tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaqun alaih, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama kami ini yang bukan darinya, hal itu tertolak. Raddun, mardud, tertolak. Ini lafaz muttafaq alaih. Lafaz Muslim yang lainnya, lafaz Muslim yang lainnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Ini riwayat lain dari Muslim. Lafaznya man amila amalan, barang siapa mengamalkan satu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada tuntunannya dari kami, fahuwa radd, maka hal itu radd, mardud. Radd artinya mardud, tertolak. Baik. Di antara ulama yang telah menegaskan kebid'ahan melafadzkan niat, guru besar kami Syekh Muqbil, Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i, dalam kitab Ijabatus Sa'il. Bisa dilihat Ijabatus Sa'il di Syekhina Al-Wadi'i halaman 27. Begitu pula ulama yang lainnya, Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Ibn Baz dalam Majmu' al-Fatawa pada jilid 10 halaman 423. Ibn Baz pada fatwanya mengatakan melafadzkan niat bid'ah. Menjaharkannya, yakni melafadzkan niat bid'ah. Melafadzkan niat itu ada dua. Melafadzkan secara sir, berbisik, atau melafadzkan dengan jahar, dikeraskan. Usalli salat adzuhri arba raka'atin ma'muman, dan seterusnya. Nah, dijaharkan, orang di sekitarnya dengar semua. Orang ini mau salat duhur, makmum dia, 4 rakaat. Nah, salli sunnat ad-duhri qabliyah rak'atain adaan munfaridan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Wa taranta, oh ini mau salat sunnah qabliyah duhur. Jahar. Kata Ibn Baz, wal jahru bidzalika ashadd fil ithm. Menjaharkan niat lebih besar dosanya. Menjaharkan niat dosanya lebih besar. Jadi melafadzkan niat bid'ah. Jika melafadzkannya dengan jahar dikeraskan, lebih besar dosanya dibandingkan jika sir berbisik karena mengganggu orang. Nah, kalau sir sudah bid'ah, sudah dosa, tapi tidak mengganggu orang di sampingnya, di sekitarnya. Jika jahar dikeraskan mengganggu orang di sekitarnya, itu pengumuman bukan niat. Nah, baik. Hanya sesungguhnya sunnah Nabi SAW, kata Ibn Abbas, niat itu dalam kalbu, bil qalb, dalam kalbu, dalam hati. Karena kata Ibn Abbas, karena Allah Subhanahu wa taala ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui ucapan yang diucapkan secara sir, berbisik, dan yang lebih tersembunyi dari itu, apa yang diniatkan dalam kalbu tanpa diucapkan, Allah Maha tahu. Nah, kemudian Ibnu Baz menyebutkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, "Qul atu'allimuna Allah bidinikum?" Qul, katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, "Atu'allimuna Allah bidinikum?" Apakah kalian hendak memberitahukan kepada Allah tentang agama kalian, amalan kalian? Apakah kalian hendak memberitahukan Allah tentang agama kalian, amalan kalian? Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Padahal Allah Maha tahu apa yang ada di langit dan di bumi. Kalian jangan beritahu Allah, Allah Maha tahu. Niat-niat kalian semua yang dalam kalbu, Allah Maha tahu. Yang kalian ucapkan sir, jahar, yang kalian lakukan sendirian, terang-terangan, Allah Maha tahu. Yang ada dalam kalbu sekalipun, Allah Maha tahu. Mengetahui seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi tidak perlu memberitahukan Allah, ya Allah, saya mau sholat duhur 4 rakaat, saya makmum. Niatkan saja, Allah sudah tahu. Nah, dan tidak ada hadis satupun yang sabit, yang benar riwayatnya dari Nabi SAW. Dengan tidak ada riwayat dari Nabi SAW satupun tentang melafadzkan niat, juga tidak dari sahabat, tidak pula dari imam-imam yang diikuti, baik Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Nah, tidak ada pendahulunya sama sekali. Hatta dari kalangan imam-imam Islam yang punya pengikut, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, nah, dan yang lainnya. Diketahui dari sini bahwa melafadzkan niat, kata Ibn Baz, tidak disyariatkan, bahkan tergolong minal bid'ahil muhdatsah, tergolong bid'ah yang diada-adakan dalam agama ini, dikarang-karang dalam agama ini. Baik, itu dari Ibn Baz. Kemudian keterangan Ibn Utsaimin dalam Asy-Syarh Al-Mumti', jilid 2 halaman 291. Jilid 2 halaman 291. Ibn Utsaimin menjelaskan bahwa melafadzkan niat bid'ah. Melafadzkan niat bid'ah. Oleh karena itu tidak disunnahkan bagi seseorang jika hendak mengerjakan suatu ibadah, dia mengucapkan, ya, misalkan seperti yang disentuhkan tadi, Allahumma inni nawaituka, ya Allah, aku berniat melakukan ini. Allahumma inni aradtuka, ya Allah, aku ingin melakukan ini, bermaksud dan semisalnya. Nah, la jahran wa la sirran, tidak jahar, tidak pula sir. Karena yang demikian ini tidak dinukil sama sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunannya. Dan dikarenakan Allah Maha tahu apa yang ada dalam kalbu-kalbu hamba-hambanya. Jadi kita dengar ayat, "Qul atu'allimuna Allah bidinikum, wallahu ya'lamu ma samawati wa ma fil ard." Nah, maka dengan demikian, kata Ibn Utsaimin, seseorang tidak butuh untuk melafadzkan niat dengan lisannya, mengucapkannya dengan lisannya, agar diketahui apa yang dia niatkan, tidak dibutuhkan. Karena ya Allah sudah tahu. Nah, sementara melafazkan niat, kata Ibnu Al-Haymin, sementara melafazkan niat juga bukan tergolong zikir. Melafazkan niat bukan tergolong zikir. Sehingga diucapkan dengan lisan, yang diucapkan dengan lisan itu zikir. Niat yang letaknya di hati bukan zikir, yang diucapkan dengan lisan. Niat itu hanyalah ya terletak di dalam kalbu. Kata Ibn, tidak ada bedanya dalam hal ini antara haji dan yang lainnya. Antara ibadah haji dan yang lainnya. Dengan demikian tidak disunnahkan bagi seseorang yang berhaji ketika dia berihram. Tahu berihram ya? Berihram itu seorang hendak berhaji atau berumrah, ketika dia sampai di miqat, tempat yang ditentukan oleh Nabi SAW, harus memulai haji dari situ. Ya. Kita misalkan dari Indonesia naik pesawat melintas di atas Yaman, berarti Yalamlam. Jika kita di atas Yalamlam, harus berniat berhaji atau berniat berumrah sesuai yang kita niatkan, berihram dari situ. Tidak boleh melewatinya. Berdosa jika melewati. Nah, meninggalkan kewajiban berihram dari miqat. Jika jalurnya bukan itu tapi langsung ke Jeddah, misalkan Jeddah tapi tidak dari Jeddah ke Madinah, berarti nanti Dzul Hulaifah, Bir Ali di sana, ya ada lembah di situ dan ada masjid, sehingga di situ. Nah, di situ berniat berhaji atau berumrah dengan diniatkan di situ berihram. Islami, jika dari Indonesia ke melintas Yaman ke Jeddah, dari Jeddah langsung Makkah, kemudian berihram dari Jeddah, berdosa, meninggalkan kewajiban berihram dari miqat, melintasi Yalamlam tanpa berihram. Kecuali kalau dari Jeddah ke Madinah lagi, nanti dari Madinah ke Makkah melintasi Dzul Hulaifah, Bir Ali enggak masalah, nanti di Bir Ali itu miqatnya, miqat yang terdekat akan dilewati yang terakhir. Nah, di miqat itu seseorang berniat, misalkan dia mau berumrah atau mau berhaji, disitulah dia berniat dalam kalbunya, berniat untuk berhaji atau berniat untuk berumrah. Dengan itu dia pun menjadi muhrim. Nah, yakni muhrim artinya orang yang berihram. Baik, muhrim bukan mahram ya. Muhrim orang yang berihram. Baik. Nah, pada pelaksanaan haji sekalipun seseorang tidak disunnahkan mengatakan Allahumma inni nawaitul umrah, nawaitul hajja, ya Allah aku berniat berhaji, ya Allah aku berniat berumrah, nawaitul umrah, nawaitul hajj. Tidak disyariatkan. Itu bid'ah. Karena Nabi SAW tidak mengajarkan itu, tidak melakukan itu. Tetapi disunnahkan setelah dia berihram, yakni berniat melakukan haji atau umrah, yang dengan itu berarti dia berihram, ketika membaca talbiyah, ya, disunnahkan pula membaca talbiyah yang menyebutkan manasik yang dikerjakannya dengan mengatakan labbaika umratan, labbaika hajjan. Nah, itu selain talbiyah yang masyru', yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Selain ini disunnahkan juga labbaik hajjan, labbaik umratan. Kalau mau berumrah berarti labbaik umratan, kalau berhaji labbaik hajjan. Ini bukan melafazkan niat, bukan nawaitu hajjan, bukan nawaitu umrah, tapi labbaik itu zikir. Seperti halnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa artinya labbaik? Labbaik artinya ya Allah aku penuhi panggilanmu. Labbaika umratan, ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk berumrah. Labbaika hajjan, aku penuhi panggilanmu untuk berhaji. Dan seterusnya. Faham? Bukan melafazkan niat. Melafazkan niat itu, kalau mengatakan nawaitu, ya Allah, aku berniat, aku bermaksud. Sementara ini bukan ini zikir. Nah, jadi jangan disangka bahwa ucapan talbiyah labbaika umrah, labbaika hajjan itu melafazkan niat, bukan. Itu zikir mustahab bagi orang yang berihram. Difahami? Nah. Berikutnya keterangan Al-Albani rahimahullah dalam kitab Aslu Sifat Salatin Nabi. Aslu Sifat Salatin Nabi, yaitu kitab induk Al-Um. Kitab induk Sifat Salatin Nabi halaman 175-176. Nah, kitab induk Al-Um yaitu Aslu Sifat Salatin Nabi itu diringkas oleh Al-Albani menjadi Sifat Salatin Nabi, menjadi sifat salat yang satu jilid kecil itu. Itu sifat salatun nabi, ada lagi ringkasannya. Diringkas lagi oleh Al-Albani menjadi na'am mulakhas atau talkhis, talkhis sifat salatun nabi, tipis kecil, hanya beberapa lembar, matan-matan. Jadi kitab ini 3. Nah, aslu sifat salatun nabi ya, panjang ini besar Al-Umnya, kemudian diringkas menjadi sifat salatin nabi yang sudah diterjemah itu. Kemudian ada itu ada talkhisnya lagi, kitab kecil. Hanya beberapa lembar, ukuran kecil. Talkhis. Nah. Di sana pada asli sifat salatin nabi, Al-Albani rahimahullah berbicara lengkap masalah ini. Berbicara tentang niat, seluruh niat dalam hal ibadah. Ya. Melafazkan niat dalam seluruh ibadah, semua itu adalah bid'ah, kata beliau. Tidak ada asal usulnya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut kesepakatan imam-imam Islam, tidak ada asal usulnya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut kesepakatan imam-imam Islam, a'immah. Tidak pula dinukil hal itu dari salah satu sahabat. Tidak ada. Tidak pula dianggap baik oleh salah satu tabi'in dan imam-imam mujtahid. Tidak ada dari kalangan tabi'in dan imam-imam mujtahid setelahnya menganggap itu baik melafazkannya. Hanya saja, nah perhatikan, hanya saja pendapat itu, yaitu melafazkannya, muncul dari sebagian fuqaha Syafi'iyah. Makanya negeri kita ini termasuk negeri yang menjamur menjamur melafazkan niat. Kaum muslimin banyak sekali melafazkan niat. Ramai masjid-masjid kamu salat, usolli. Nah, itu disebabkan ada sebagian fuqaha Syafi'iyah. Itu pun sebagian kecil fuqaha Syafi'iyah menyelisih jumhurnya, menyelisih mayoritas fuqaha Syafi'iyah. Ada sebagian fuqaha Syafi'iyah yang memahami demikian ucapan Asy-Syafi'i pada masalah haji. Salah faham memahami ucapan imam mereka itu, Al-Imam Asy-Syafi'i punya statement dalam pembahasan haji, dalam masalah haji. Kata Asy-Syafi'i, apabila dia berihram dan telah meniatkan dengan kalbunya, dan telah meniatkan dengan kalbunya. Antum sudah paham tadi apa yang dimaksud ihram? Meniatkan berhaji atau berumrah itu ihram. Apabila dia berihram dan telah meniatkan dengan kalbunya, tidak wajib mengucapkannya dengan lisan. Kata Syafi'i, tidak wajib mengucapkannya dengan lisan. Jadi berihram itu cukup niat dalam kalbu, berniat berhaji atau berumrah. Ya. Apabila dia berihram dan telah meniatkan dengan kalbunya, tidak wajib mengucapkan dengan lisan. Kata Syafi'i selanjutnya, tidak seperti, nah di sini, ini nih, yang membuat salah faham. sebagian Syafi'iyah. Tidak seperti halnya sholat yang tidak sah tanpa ucapan. Tidak seperti halnya sholat yang tidak sah tanpa ucapan. Laisa kas-shalah allati la tashihhu illa bin-nutqi. Ah, begitu. Allati la tashihhu illa bin-nutqi. Tidak seperti sholat yang tidak seperti halnya sholat yang tidak sah tanpa ucapan. Nah, sebagian fuqaha Syafi'iyah mengambil perkataan Syafi'i allati la tashihhu laisa kas-shalah allati la tashihhu illa bin-nutqi, yang tidak sah tanpa ucapan, dia fahami tidak sah tanpa ucapan maksudnya tanpa mengucapkan niat. Padahal bukan itu maksud Asy-Syafi'i. Nah, Al-Albani menukil dari Ar-Rafi'i, salah satu imam fuqaha Syafi'iyah, Ar-Rafi'i dalam kitab Syarhul Wajih. Dalam kitab Syarhul Wajih. Nah, dalam kitab Syarhul Wajiz, Ar-Rafi'i mengatakan, kata jumhur. Jumhur yang dimaksud siapa? Jumhur Syafi'iyah. Ini sudah pernah ana jelaskan agar antum benar dalam memahami. Kita misalnya baca kitab Al-Majmu', An-Nawawi mengatakan ketika masih pembahasan mazhabnya, dia mengatakan jumhur Syafi'iyah. Yang dibawa kepada jumhur seluruh ulama, seluruh mazhab. Nah, baik. Kata jumhur, yakni dari fuqaha Syafi'iyah. Asy-Syafi'i tidak memaksudkan diperhitungkannya melafadzkan niat pada sholat. Bukan itu maksud Asy-Syafi'i. Hanya sesungguhnya yang ia maksud adalah ucapan takbir. Takbiratul ihram. Itu yang dimaksud Asy-Syafi'i. Sholat tidak sah tanpa ucapan. Maksudnya ucapan apa? Takbir. Karena sholat tidak sah tanpa takbiratul ihram. Sholat tidak cukup dengan niat saja. Seseorang berniat dalam kalbu kemudian masuk sholat langsung baca Al-Fatihah tanpa takbiratul ihram, tidak sah sholat. Harus masuk lewat apa? Takbir. Takbiratul ihram. Itu yang dimaksud. Adapun haji, ya, adapun pada haji, kata Rafi'i, kata jumhur Syafi'iyah, seseorang menjadi muhrim dengan tanpa ucapan. Dengan niat tanpa ucapan. Dengan niat tanpa ucapan. Cukup berniat dalam kalbu tanpa ucapan. Tidak ada ucapan yang ya wajib diucapkan sehingga seseorang menjadi muhrim. Nah, tadi sudah disebutkan labbaika hajjan atau labbaika umratan itu zikir. Zikir yang mustahab, tidak wajib. Jadi jika seseorang sudah berniat berihram, sah. Sudah muhrim dia. Nah. Andai kan dia tidak mengucapkan labbaika hajjan, labbaika umratan, tidak masalah, itu pun mustahab. Beda dengan sholat. Seseorang berniat saja mau sholat, kemudian tiba-tiba baca Al-Fatihah, tidak ada takbiratul ihram, tidak bisa, tidak sah sholatnya. Nah, miftahuha at-tuhur wa tahrimuha at-takbir. Nah, harus masuk dengan takbiratul ihram. Itu yang dimaksud Asy-Syafi'i, tidak seperti sholat yang tidak sah tanpa ucapan. Maksudnya ucapan takbir, bukan melafadzkan niat. Imam Syafi'i, imam muridnya Malik, gurunya Ahmad. Kata Ahmad mujaddid di masa itu, berdasarkan persaksian Imam Ahmad, mujaddid zaman itu. Imam Ahmad dia mujaddid. Nah, tahu betul dan paling ahli dalam masalah lughah Imam Syafi'i, tahu betul makna niat. Nah, jadi itu kesalahpahaman sebagian fuqaha Syafi'iyah dan itu diselisih oleh jumhur Syafi'iyah. Semisal dengan keterangan Ar-Rafi'i dalam Syarh Al-Wajiz, An-Nawawi, salah satu imam fuqaha dan imam ahli hadis dari kalangan Syafi'iyah, dalam kitab Al-Majmu' juga memiliki punya keterangan yang sama dengan Ar-Rafi'i tadi dalam Al-Majmu'. Menukil pendapat sebagian Syafi'iyah tadi kemudian disalahkan menyelisih jumhur Syafi'iyah bahwa yang dimaksud Syafi'i bukan itu. Nah, dan dalam matan Al-Muhadzab yang disyarah oleh An-Nawawi dengan Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, penulis matan Al-Muhadzab sudah menegaskan dalam matan, mengatakan, kata penulis Al-Muhadzab, di antara sahabat kami ada yang berpendapat, di antara sahabat kami, siapa sahabat kami yang dimaksud oleh penulis Al-Muhadzab? Di antara sahabat kami, yaitu fuqaha Syafi'iyah. Di antara sahabat kami, dan di antara fuqaha Syafi'iyah, ada yang berpendapat, niatkan dengan kalbu, dan ucapkan niat itu dengan lisan. Ada yang berpendapat begitu dari sahabat kami, itu sebagian kecil fuqaha Syafi'iyah. Kemudian kata penulis Al-Muhadzab, hal itu tidak benar sama sekali. Hal itu tidak benar sama sekali. Karena niat adalah apa yang dimaksudkan oleh kalbu. Karena niat adalah apa yang dimaksudkan oleh kalbu. Itu niat. Nah, bisa lihat Al-Majmu' pada jilid 3 halaman 240-241. Kemudian Al-Albani rahimahullah mengatakan, apabila anda telah mengetahui bahwa melafadzkan niat bukan ajaran kaum salafus salih, wajib bagimu meneladani mereka. Wajib bagimu meneladani mereka karena salafus salih adalah suri teladan kita. Kemudian beliau menyebutkan bait syair, bagus untuk anda hafalkan. Wa kullu khairin fittiba'i man salaf. Wa kullu khairin fittiba'i man salafa. Wa kullu khairin fittiba'i man salafa. Wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalafa. Wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalafa. Nah, ini baiknya. Wa kullu khairin, seluruh kebaikan, fi ittiba'i man salafa, akan diraih. Seluruh kebaikan akan diraih fittiba'i man salaf, dengan meneladani kaum salaf. Dengan meneladani kaum salaf. Wa kullu syarrin, dan seluruh kejelekan, fi ittiba'i man khalafa, terdapat pada bid'ah-bid'ah kaum khalaf. Fi ittiba'i man khalafa, pada bid'ah-bid'ah kaum khalaf, kaum belakangan yang menyelisih salaf. Kemudian Al-Albani mengatakan, jangan ditoleh. Jelisuh. Jangan ditoleh. Anggapan-anggapan orang-orang belakang yang menganggap baik hal itu. Orang-orang belakangan banyak menganggap hal itu baik. Istihsan dari mereka menganggap melafazkan itu baik, bagus. Biar semakin jelas niatnya, semakin mantap. Nah, sampai ada yang usolli berkali-kali. Nah, biar semakin mantap. Usolli. Nah, yang pertama enggak mantap, diulangi lagi supaya mantap. Was-was. Nah. Tapi jangan perhatikan itu. Jangan lirik pandangan itu. Karena anggapan baik terhadap perkara baru dalam masalah ibadah merupakan penetapan suatu ibadah dalam syariat yang tidak diizinkan oleh Allah. Ini. Istihsan menganggap baik suatu ibadah yang tidak ada. Tuntunannya berarti membuat syariat baru. Ya, menetapkan ibadah dalam syariat yang tidak diizinkan oleh Allah. Nah, dan itu telah diisyaratkan oleh Asy-Syafi'i dengan ucapan yang masyhur. Hafalkan ucapan Asy-Syafi'i ini. Ucapan Asy-Syafi'i al-masyhur mengisyaratkan pengingkaran terhadap perkara itu. Asy-Syafi'i mengatakan, "Man istahsana faqad syarra'." Man istahsana faqad syarra'. Man, barang siapa istahsana memandang baik suatu perkara yang baru, memandang baik suatu perkara baru, memunculkan perkara baru, mengarang-arang perkara baru dalam ibadah dan menganggap ini bagus, faqad syarra'. Maka sungguh dia telah membuat syariat. Sungguh dia telah membuat syariat. Nah, kemudian Al-Albani menyebutkan hadis Aisyah yang telah lewat dan mengatakan banyak hadis-hadis yang lain dalam masalah bid'ah. Namun hadis Aisyah ini man ahdats fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun, cukup bagi orang yang Allah kehendaki dapat hidayah. Nah, tadi sudah kalian dengar ya, tersisa, namun ini insyaAllah pada pertemuan berikutnya saja, ada keterangan Ibnu Qudamah al-Maqdisi yang sangat bagus dalam kitab Dhammul Muwaswisin, celaan orang yang berpenyakit waswas, dinukil al-Albani. Secara singkat nanti akan baca, akan sampaikan. Juga keterangan Ibnu Taimiyah dalam Al-Ikhtiyarat. Ya, yang itu semua menjelaskan tentang hakikat niat. Sehingga kita faham niat itu, hakikatnya apa? Niat itu gampang, tidak sulit. Nah, tidak susah-susah. Nah, ya, dan juga keterangan Ibnu Al-Faymin yang mensyarah keterangan Ibnu Taimiyah. Ya, barakallahu fiikum. Ana sepertinya pernah menyampaikan cerita Ibnu Al-Faymin rahimahullah, nah, baca dalam Syarhul Mumti' atau dalam kitab beliau yang lain, ana tidak ingat persis. Nah, cerita ada orang yang sholat di Masjidil Haram. Nah, ada orang tua di depannya sholat. Lengkap. Niatnya lengkap sekali, lafaz niatnya lengkap. Sholli, sholat, sebutkan sholat duhur, sholat apa, fi Masjidil Haram, khalfa imam, imam Subayt atau imam siapa, nah, makmuman, dan seterusnya. Setelah selesai sholat, ada orang di belakangnya, manggil orang, belum sah sholatnya, masih kurang, tanggal, bulan, dan tahunnya belum Bapak sebut, harinya juga belum, hari sekian, tanggal sekian. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fiikum. Tafadhal jazakumullah khairan. Subhanallah, bihamdihi wa bihamdihi.